Innal abada la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnari ma bainal masyriqi ma bainal masyriqi wal innal abada ma bainal masyriqi wal maghrib muttafaqun alaih. Santa. Hadis ketiga. Yang dekat. Hadis ketiga. Larangan berprasangka tanpa didasari ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyakum zanna fa inna zanna aksabul hadis muttafaqun alaih. Baik. Hadis ketiga, larangan berprasangka yang tidak didasari ilmu. Pertama. Hadis keberapa sekarang? Tiga. Yang dua udah star. Yang dua udah star kan? Yang dua. Ini udah yang ketiga sob. Yang deket nggak kedengeran. Nggak usah malu-malu. Nggak apa aja nggak ada orang. Semua patung ini. Iya kau macam nafain aja nak aksabul hadis mutafakun alaih. Eh, ayo makan permen aja habis dua. Aku baca hadis nggak mau. Ayo. Hadis ketujuh. Tutup mukanya, tutup. Hah? Tutup mukanya. Hadis ketujuh. Kedaman haji dan umrah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-jannah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-7. Keutamaan haji dan umrah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah muttafaqun alaih. Hadis ke-4. Tinggalkan ucapan maksiat. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu ma bi kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnari ma yahwi biha finnari aba adama bainal masyriq wal maghrib muttafaqun alaih. Taib, hasan tuh. Bani gak usah malu-malu. Yang keras suaranya. Jilan juga. Taib, kita masuk pada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Al-Kahfi 21. Berkata penulis Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qala dan telah berkata, siapa alladzina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, lanattakhidanna, sungguh kami akan menjadikan, alaihim, di atas mereka, makam-makam mereka, kuburan-kuburan mereka, masjidah, tempat-tempat sujud. Syarhun wal muradu, penjelasan dari ayat tersebut, annahum fa'alu ma'al fatiyah ba'da mautihim ma yadhummu fa'iluhu. Sesungguhnya mereka fa'alu telah melakukan. Ma'al fatiyah, wallahu alam fatiyah ini pemuda atau sosok tertentu yang mereka anggap sebagai orang soleh atau yang semisalnya, para rahib-rahib ahlul ibadah. Ba'da mautihim, setelah kematian mereka, ma sesuatu yadumu fa'iluhu, yang tercela pelakunya. Jadi mereka berbuat sesuatu terhadap mayit-mayit tadi dengan perkara yang dicela dalam agama ini. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la'anallahul yahuda wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa sebabnya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan pekuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat sujud, tempat-tempat ibadah. Arada tahdhira ummatihi an yaf'alu ka fi'lihim. Jadi maksud dari hadis ini, beliau menginginkan tahdhir, ya, memberikan peringatan kepada siapa? Ummatahu, umat beliau. An, agar supaya menjauhi perbuatan mereka, agar supaya mereka mengerjakan apa, agar supaya tidak melakukan apa yang mereka lakukan, atau memperingatkan umat-umatnya yang melakukan perbuatan ini seperti perbuatan mereka. Taib. Terkadang peringatan keras itu diperuntukkan terhadap sesuatu yang memang larangannya itu besar, agar supaya apa? Ihtamma bihi, diperhatikan betul. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun peringatannya dengan cara marah. Tidak semua marah itu jelek. Misal ada guru, ustaz yang marah kepada santrinya, bak kemudian ustaz kok marah-marah. Lah, boleh. Terkadang kemarahan ini dimaksud untuk penekanan pelajaran itu penting, khususnya bab ini, supaya apa? Lebih diperhatikan. Ini pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika mereka hendak perang. Sahabat-sahabat yang baru kenal Islam ini minta Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat, tolong bikinkan untuk kami gantungan-gantungan senjata. Kama lahum dhata anwat, sebagaimana mereka itu punya gantungan-gantungan untuk cari berkah. Ini sampai sekarang masih ada, ya. Punya senjata digantungkan di tempat keramat supaya apa? Jinnya masuk, nanti jadi sakti misalkan. Nah, ini ternyata ini sudah ada nenek moyangnya. Maka Rasulullah pun marah, Allahu Akbar. Ya, marah beliau. Nah, apa yang kalian minta ini seperti apa yang diminta Bani Israel kepada Musa? Perkara yang haram. Supaya apa? Sahabat-sahabat ini betul-betul perhatian. Ini perkara yang besar, ya, supaya terkenang. Nabi pun sampai marah. Taib. Dan ini juga diantara bentuk tahdhir, peringatan supaya umatnya tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai menyebutkan kalimat laknat, la'anallahul yahud wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi, melaknat orang-orang Nasrani, ya, yang membuat masjid-masjid di makam-makam nabi-nabi mereka. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'idin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sunana man kana qablakum hatwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah, al yahudu wan nasara, qala faman akhrajahu. Berkata kembali penulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, menyebutkan dalil dari sunnah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Taib, hatwal quddati bil quddah, sejengkal demi sejengkal. Taib, sehasta demi sehasta, pelan-pelan. Ya, makanya ini penting mengetahui langkah-langkah orang-orang jahiliyah, mengetahui langkah-langkah, ya, kejelekan, bukan untuk ditiru tapi untuk dijauhi. Hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, sampai-sampai kalau mereka masuk lubang dab, ya, sebagian menjemahkan biawak dab-dab, ya, la dakhaltumuh, kalian akan masukinya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, Yahudi dan Nasrani. Rasulullah menjawab, siapa lagi? Akhrajahu, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi yang sahih lafaz, ya, al-quddah bil quddah ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak ada. Dengan lafaz quddah bil quddah dhaif, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Syaddad ibn Aus. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Syahr ibn Hausab. Tapi secara jumlah hadis ini sahih. Taib, syarhun wa hadza siyaq Muslim. Siyaq hadis ini konteksnya milik Imam Muslim, bukan milik Imam Bukhari. Tapi di sini beliau mengatakan dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Qauluhu sunana bi fathil muhmalah ay tariqun mangkana qablakum, jalan orang-orang sebelum kalian. Sunan, ya, terkadang dimaksudkan adalah sunnah sendiri, sanana di sini, tapi kalimatnya sanana yang artinya adalah jalan. Jalan adat kebiasaan orang-orang sebelum kalian, para pendahulu. Qala al-muhallab, al-fathu aula sanana, bukan sunana tapi sanana. Ini yang ma'ruf dengan memfathahkan sanana. Qauluhu hadwal quddati bil quddah binasfi binasbil hadwi alal masdar, menasabkan kalimat hadwa dengan fathah hadwa. Fathah itu dalam ilmu nahwu masuk dalam alamat nasab. Nanti ada ya, ada hadfun nun, ada fathah. Alal masdar, atas masdariyah. Wal quddah bidhamil qaf wahidatul quddat, ya. Quddah dengan mendomahkan qafnya, ini kata tunggal dari quddadu, jamaknya. Wahwari syusyam, ya, anak panah. La tatabba'unna tariqahum, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan mereka. Fi kulli ma fa'alu, pada setiap apa yang mereka lakukan. Wa tashabbahuhum fi dhalika, kalian pun menyerupai mereka dalam langkah-langkah tadi. Kama tasyabbaha quddatus sahm quddatul ukhra. Sebagaimana anak panah mengikuti yang lainnya. Fa waqa'a kama akhbara sallallahu alaihi wasallam, terjadilah hal itu sebagaimana kabar Rasulullah. Ini alamat nubuwah, ya, mengabarkan sesuatu yang terjadi semenjak ya, beliau hidup di masa yang akan datang. Ini min alamatin nubuwah. Ini bukan ramalan. Berbeda kalau yang berbicara ini para kuhan, para dukun. Taib. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara alamat-alamat kenabian beliau adalah mengabarkan sesuatu yang akan datang. Taib. Dan itu terjadi. Wa bihadza tadhharu munasabatul ayah ayati litarjamah. Maka dengan ini tampak keserasian antara ayat dengan judul. Waqat waqa'a kama akhbara, dan telah terjadi seperti apa yang beliau kabarkan. Wa huwa alamun min alamin nubuwah. Ini tanda daripada tanda kenabian beliau. Qauluhu hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu. Wa fi haditsin akhar hatta law kana fihim man ya'ti ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yaf'alu dhalik. Dan ucapan dalam hadis hatta seandainya atau sehingga atau sampai pun jika mereka orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani memasuki lubang dhob, binatang seperti biawak tapi memiliki ekor seperti buaya bergerigi, kalian akan mengikutinya. Ya, suatu kebiasaan yang mustahil, sulit diterima oleh akal. Tapi kalian akan kerjakan hal itu. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain, kalaupun seandainya ada di tengah-tengah mereka seseorang yang mendatangi ibunya alaniyah dengan ya, terang-terangan, maka di tengah-tengah umatku juga ada yang melakukan hal itu. Ya. Dan di zaman kita ini perkara seperti ini, candaan-candaan dengan nada sara itu biasa. Taib. Sehingga tidak boleh kita bercanda dengan syariat. Walaupun dimaksudkan hanya bercanda, apalagi kalau dimaksudkan meremehkan atau menghina pelakunya. Ini bahaya bagi akidah. Ya, bahaya bagi keimanan kita. Sampai bercanda dengan ayat dinyanyikan, ini lebih baik dihindari. Bukan berarti kemudian orang yang beragama itu serius dalam arti saklek, ya, tegak, enggak mau bercanda atau tidak ya, luwes, enggak demikian. Maksudnya adalah tidak menjadikan ayat dan hadis sebagai bahan candaan. Qala arada sallallahu alaihi wasallama anna ummatahu la tada'u syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahudu wa nasara illa fa'alathu kulluhu atau kullahu. Beliau menginginkan dalam hadisnya tersebut, sesungguhnya umatnya tidaklah meninggalkan sedikit pun dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani kecuali mereka akan melakukan semuanya. Masya Allah. Taib. Walhamdulillah jika kita adalah bagian orang yang dimudahkan untuk duduk bermajlis ilmu. Ya, dan majlis ilmu itu butuh betul-betul rahatul bal. Butuh betul-betul hati ini tenang ya, kosong. Dalam artian bukan kosong, kalau kosong bahaya. Ya, hati ini dikosongkan dari kesibukan-kesibukan. Percuma kita datang ke majelis ilmu dalam posisi hati kita itu berkecamuk, banyak pikiran. Ya, ya walaupun masih mending daripada enggak hadir seperti itu. Tapi dia enggak mendapatkan faedah, dia hanya mendapatkan pahala julus duduknya saja. Ya, Nah, seperti orang pergi ke hutan, bawa senjata, ya pengen berburu, siap-siap sudah pakai ransel, ya makanan, ya minuman, sampai hutan bingung. Ngalamun, ada buruan lewat, diem, lupa, tadi mau ke hutan mau ngapain ya? Ada yang kadang error kayak gini ya. Berburu ke hutan, sampai di hutan mau ngapain tadi saya kesini ya? Ya. Bingung, kenapa hatinya berkecamuk, mikir yang di rumah anaknya nangis, mikir tadi pekerjaan belum selesai, akhirnya apa? Ya enggak fokus. Maka butuh rahatul bal, betul-betul dipersiapkan. Ya, betul-betul apa? Dipersiapkan. Sehingga ibadah tidak hanya talabul ilmi, sampai pun sholat, puasa, itu pun butuh waktunya itu betul-betul dikosongkan. Lagi sholat, sholat. Tidak usah bingung, saya pengen cepat sholat, mau sholat sunnah. Sudah tiba waktunya sholat sunnah, wah sepetan pengen dikir. Tiba waktunya sampai dikir, wah pengen cepat baca Quran. Setelah itu, ya enggak baca Quran, enggak dikir, duduk diem. Kenapa syaitan? Kenapa hatinya terus berkecamuk? Maka dalam sholat pun, kata Rasulullah SAW dikatakan apa? La sholata liman bihadrati ta'am. Enggak, sholatnya enggak sempurna. Orang yang lapar, makanan hadir. Makan dulu. Wala wahuwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dalam posisi juga apa menahan thayyib hajatnya. Kenapa? Mengganggu pikiran. Jadi kalau orang hadir di majelis ilmu itu siap. Bismillah. Saya pengen cari ilmu. Saya pengen berburu ilmu. Bukan duduk di majelis ilmu, hatinya berkecamuk, hatinya sibuk sendiri. Sehingga orang yang seperti ini biasanya akan nular ke yang lain. Lagi kerja, pengennya cari ilmu, pengennya taklim. Lagi taklim, yang dipikirin kerja. Lagi misalkan potongin kayu atau lagi nembok, aduh kalau taklim enak ini. Lagi kerja sibuk mikirin taklim, ya nggak jelas kerjanya, cepet-cepet. Kira taklim, waduh besok kerja lagi ya, besok kira-kira habis ngelepong ngapain besok ya. Jadi muter pikirannya, nggak ada yang fokus satu-satu pekerjaan. Ya, ketika jualan, waduh kok nggak cepet-cepet ya, mau taklim nih, udah siap-siap ini, buku siapkan, HP-nya disiapkan, tasnya disiapkan, motor udah dipanasin. Sampai majelis ilmu, aduh besok kira-kira apa ya yang mau tak ini ya, kulakan ya. Ya, setan itu sehebat itu. Ya dalam memperdaya kita. Sehingga enggak pernah khusyuk, enggak pernah fokus dalam satu bidang. Taib. La tatruku minhu syai'an. Umat ini enggak ada yang ditinggalkan sedikit pun dari budaya-budaya mereka. Walihadza qala Sufyan ibn Uyainah, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahudi wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Intaha. Oleh karena ini Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala berkata, barang siapa yang rusak dari ulama'nya maka serupa dengan kaum Yahudi, dan barang siapa yang rusak dari ahli ibadahnya serupa dengan Nasrani. Athar ini disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidha' Siratal Mustaqim. Kita jatuh halaman yang ke-27. Qultu, penulis mengatakan, Qultu ini pensyarahnya. Fama aktsarul fariqain. Kata beliau, betapa banyak dua kelompok ini. Ulama yang sesat, ahlul ibadah yang sesat. Rusak, ulamanya rusak, ahlul ibadahnya rusak. Kalau ulama rusaknya dari sisi apa? Punya ilmu tapi menyelisihi ilmu. Ahlul ibadah rusaknya apa? Ibadah tapi enggak punya ilmu. Ini dia berilmu tapi enggak mau ibadah. Kalaupun ibadah menyelisihi ilmunya, nah ini ya ibadahnya tidak sesuai dengan ilmu. Ilmunya mengatakan A tapi dia beribadah dengan B. Dan dua kelompok ini banyak. Lakin min rahmatillah ta'ala wa ni'matihi an ja'ala hadhihi al-ummata la tajtami'u 'ala dhalalatin kama fi hadits Tsauban al-Ati qariban. Tapi dengan rahmat dan nikmat Allah, Allah jadikan umat ini tidak pernah berkumpul dalam kesesatan. Masya Allah, umat Islam itu enggak akan pernah setuju dengan kesesatan. Taib. Sebagaimana datang hadis ya yang akan datang sebentar lagi. Qauluhu qalu ya Rasulullah al-Yahudu wan-Nasara qala faman. Mereka mengatakan, wahai Rasul, apakah Yahudi dan Nasrani? Rasul menyatakan, siapa lagi? Huwa biraf'il Yahud, dengan merafakan Yahud. Rafa itu alamat ya dalam ilmu nahwu, diwakili dengan dhammah dan saudara-saudaranya. Dengan waw, thubutun nun. Khabarun mubtada'un, khabaru mubtada'in mahdhuf, atau khabarun mubtada'un mahdhuf. Dia kabar ya dalam posisi menempati tempatnya khabar dari mubtada yang terbuang. Mubtada itu DM. Kalau kita diterangkan menerangkan. Nah, ini menerangkannya ada, yang diterangkannya enggak ada, terbuang mubtadanya. Ai ahumul yahudu wan nasara alladzina nattabi'u sunnanahum atau sananahum, kompletnya seperti ini. Ahum, humnya ini mubtada namanya. Apakah mereka yang engkau maksud itu wahai Rasul adalah Yahudi dan Nasrani? Orang-orang yang kami mengikuti jalan-jalan mereka. Ini maksudnya. Wa yajuzun nasba atau nasbu bi fi'lin mahdhufin takdiruhu ta'ni. Boleh pula dibaca nasab al-Yahuda wan Nasara dengan takdir ada fi'il, kata kerja yang dibuang. Ada predikat yang dibuang. Apa predikatnya? Ta'ni. Ya Rasulullah, ta'nil Yahud, kamu maksud itu adalah Yahudi dan Nasrani? Nah, ini wajah ya, sisi-sisi dari pembacaan. Masya Allah, ini terkadang kita dapati bacaan-bacaan seperti ini ya di dalam ilmu nahwu. Taib. Ada yang mengatakan ilmu itu susahnya kalau belum ketemu. Kalau kita belajar belum sampai yakin masih susah, tapi kalau sampai mutkin nanti kesananya itu gampang. Jadi kalau kita belum betul-betul memahami satu ilmu, pelajari terus. Ya, jangan cuma pernah selesai usul selasah, pernah. Paham? Ya. Ya sudah, berarti enggak paham kalau iya sudah. Ya. Makanya sulit. Tapi kalau sudah paham betul, ilmu itu mudah. Ya. Jadi kalau kita merasa masih banyak ilmu yang belum ya, kita kuasai, ya karena kita memang belum belajar dan belum fokus. Sehingga tampaknya susah. Ya, contoh matematika saja. Kalau kita belum mengilmui, sulit sekali, mumet kita. Dan bahkan matematika itu pelajaran yang paling ya enggak disuka kalau di sekolahan. Tapi kalau dia betul-betul fokus gitu ya, sesaat ya fokus gitu belajar, kalau udah ketemu senang matematika. Senang banget pelajaran matematika. Wah, tunggu-tunggu kapan Ustaz pelajaran matematika? Contoh ini anak-anak aja. Yang enggak paham matematika kali-kalian gampang aja, ya matematika. Ya. Tapi yang udah belajar pintar, asik banget. Kenapa? Enak, terasa nikmatnya. Ilmu itu kalau sudah dikuasai nikmat rasanya. Tapi kalau belum, momok kayak monster. Ya. Baru buka buku, waduh. Ya. Waduh, matematika. Waduh. Ya. Kenapa? Ya itu. Nah, ilmu itu sulitnya, susahnya kalau belum ketemu. Kalau udah ketemu, nikmat. Kenapa? Bisa membawa diri kita. Qauluhu qala faman istifhamu ingkar. Istifhamu ingkarin. Ya, pertanyaan pengingkaran. Siapa lagi? Harusnya kan siapa lagi? Ini pertanyaan sifatnya. Tapi di sini mengingkari siapa lagi? Maksudnya apa? Udah ada jawaban yang tersembunyi gitu loh. Bertanya tapi udah terkandung di situ jawaban. Siapa lagi? Ya. Siapa yang bilang? Siapa lagi? Misalkan. Maksudnya itu pertanyaan tapi sudah terdeteksi jawabannya gitu loh. Dimaksudkan dalam hal ini jumlah sebelumnya Yahudi dan Nasrani, siapa lagi? Ai faman hum situ ya. Faman hum. Iya, hum semua. Di sini fa ha mim nun. Berarti salah cetakin. Faman hum ghairu haula, siapa lagi mereka kalau bukan mereka? Ini istifham ingkari. Taib. Alhamdulillah. Ini hadis setelahnya sangat panjang. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kita ulang sengaja. Naktafi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu. Ada pertanyaan silakan. Nah, ya emang udah dibaca. Ana ulangi sengaja. Taib. Bisa mafhum ya. Idza takarrara. Takarrara. Ada lagi idza takarrara takhayyara. Tambah diulang tambah mantep. Ini yang perhatian. Yang enggak perhatian tambah diulang tambah mumet. Pok mau bahasannya. Nah, insyaallah cukup ya. Wallahu barakallahu fikum.